Jangan sembunyi beta tahu sayangnya ale pun dalam hati. Jangan ale marah beta tahu sayangnya ale pun isi hati. Memang sayang kadang ada cemburu, gagal cinta deng sayang harbeta ale begitu. Jangan ada tanya dalam hati sayangnya, beta mengerti. Singa dan lain cuma satu sayangnya, ale sendiri. Sudah tapi beta hormati ale pun isi hati. Dua hati saling memahami, lalu emosi, tapi beta hormati ale.